الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau sebutkan wa'an Kathir Ibn Qais, dari Kathir bin Qais, qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi Masjid Dimashq. Aku pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus waktu itu. Faja'a rajul, lalu datang seseorang bertanya, faqala ya Abu Darda inni ju'tuka min Madinatir Rasul li hadithin balagani anka annaka tuhadithuhu an Rasulillah. Wahai Abu Darda, aku datang dari Madinah Rasul, Madinah Nabawiyah. Kedatanganku dikarenakan satu hadith yang sampai kepadaku, yang aku ketahui bahwa engkau yang menyampaikan hadis ini dari Rasulullah SAW. Ini orang ini ingin klarifikasi, ingin memastikan bahwa benar-benar hadis ini Abu Darda yang menyampaikan, ingin mendengar langsung dari Abu Darda. Qala ma ji'tuka lihajah, engkau datang bukan untuk suatu hajat lain. Ini mungkin jauh-jauh dari Madinah ke Dimashq, mungkin ada tujuan bisnis, niaga, atau mungkin yang lain, apa, sekaligus memanfaatkan waktu mendatangi Abu Darda terkait hadis tadi. Kata dia, di riwayat lain dia sebutkan tidak ada, betul-betul tidak ada niatan lain, jauh-jauh dia datang ya karena hadis itu saja, karenanya dia lalui ribuan kilo, karenanya dia lalui panas terik matahari atau dinginnya malam. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallam yaqul, kata Abu Darda, maka aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah buatkan jalan baginya karena perbuatannya mencari ilmu, jalan menuju surga Allah mudahkan baginya. Wa innal malaikata la tadha'u ajnihataha ridhan li talibil ilm, dan para malaikat pun alaihimussalam pada meletakkan sayap-sayap mereka karena ridho kepada para penuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitan fi jawfil ma, dan seorang alim istighfar kepadanya, istighfar untuknya seluruh yang di langit, di bumi, bahkan ikan-ikan di dalam air, dalam lautan. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan alim atas 'abid, ahli ibadah, seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Wa innal ulama waratsatul anbiya, dan para ulama ahli waris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, dan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Innama waratsul ilma, faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Tetapi mereka hanya mewariskan ilmu, maka yang mendapati itu ilmu warisan nabi, sungguh dia telah dapati bagian yang banyak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Darimi, Abu Dawud, Tirmidzi, dan juga Ibnu Majah. Hadis Abu Darda ini hadis azim, hadis penting, patut untuk diingat selalu, dibaca dan difahami oleh setiap talibul ilm. Karena banyak memberi terghib, memberi motivasi dan dorongan untuk orang itu serius dan bersungguh-sungguh mau belajar ilmu dan keutamaannya. Adapun Abu Darda, perawi hadis, Allah berikan kepada beliau fatanah lebih dari yang lain. Fatanah itu kecerdasan, hikmah, bijaksana, terutama dalam tarbiyah, dalam mendidik. Diriwayatkan dalam hadis mursal, bahkan juga diriwayatkan muttasil sampai ke Rasul, Abu Darda hakimu hadhil millah. Abu Darda hakim umat ini, ini orang bijaknya di umat ini. Karena hikmah yang dalam yang Allah berikan pada beliau, terutama tadi dalam tarbiyah, sangat bijak radhiyallahu taala an. Dan beliau di Syam mengajarkan Quran, mendidik, dan riwayat-riwayat athar dari beliau yang menunjukkan hikmah beliau cukup banyak. Layaknya beberapa sahabat yang lain, Ibn Mas'ud, Ibn Umar dan yang lainnya. Ada beberapa wejangan dan kata-kata mutiara yang penuh hikmah mereka ucapkan, tentunya karena keilmuan yang ada pada mereka dari Quran dan Sunnah. Al-Muhim, kembali kepada hadis, kata Katsir bin Qais, datang seseorang dari Madinah jauh-jauh ke Syam, Damaskus, untuk mencari atau memastikan satu hadis. Makanya dia katakan hadis balagani anka annaka tuhadithu. Hadis yang sampai kepadaku, kalau engkau yang menyampaikan, ini aku ingin memastikan apa betul. Aku ingin langsung mendengar darimu. Dan ini cukup menunjukkan himmah, kesungguhan yang luar biasa, menunjukkan keseriusan yang sangat tinggi, di mana dia rela rehlah jauh perjalanan Madinah Damaskus di waktu itu, zaman yang penuh kesederhanaan. Kalaupun kendaraan paling-paling onta, keledai, kuda. Nah, kalaupun punya, dan tidak semua orang, mayoritas mereka fukara, maka ya jalan kaki itu. Kadang lebih dari 2 bulan mereka tempuh Madinah Damaskus. Al-Muhim, orang ini karena kegigihannya dan ketekunannya di dalam ilmu, dia ingin mendengar langsung hadis dari Abu Darda. Tentunya himmah yang semacam ini yang terpuji dan dianjurkan. Himmah itu tekad bulat dan kesungguh-sungguhan dalam menggapai kebaikan, mencari ilmu, bukan untuk dipuji orang, bukan untuk pandangan tertuju padanya atau popularitas, bukan. Dan ini sunnah salaf, terbiasa demikian rahimahumullah, yang dinamakan dengan uluwul isnad, sanad yang tinggi. Yang dimaksud tinggi untuk memperpendek perantara antara kamu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga semakin tinggi, semakin mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya uluwus sanad, as-sanad al-ali. Makanya ini orang dia enggak puas. Selama ini mendengar dari beberapa pihak, balagoni sampai kepada dia bahwa hadis ini yang mendengar, yang menyampaikan Abu Darda dari Rasulullah. Oh, ini hadisnya Abu Darda, Abu Darda yang meriwayatkan dari Rasul. Sehingga antara dia dengan Abu Darda masih ada orang, ada perantara. Selama Abu Dardanya masih hidup, maka mereka berupaya bagaimana untuk bisa mengejar dan menemuinya. Siapa saja dalam kasus ini Abu Darda yang meriwayatkan hadis, maka dia kejar Abu Darda, sehingga antara dia dengan Abu Darda tidak ada lagi perantara, langsung dia dengar langsung dari Abu Darda. Dan itu sangat diharapkan, sangat disenangi oleh muhaddithin dan a'immah. Ya, karena semakin tinggi sanad, semakin kecil kemungkinan salah, semakin sedikit kemungkinan keliru, sehingga meminimalisir kesalahan. Karena semakin banyak perantara, akan semakin terbuka kemungkinan dan peluang keliru. Semakin banyak, semakin panjang, semakin turun istilahnya sanad-sanad nazil, lawan dari ali, turun artinya semakin panjang sanadnya. Antara dia dengan Rasul semakin banyak perantaranya, maka kemungkinan ini semakin banyak. Imam Yahya Ibn Ma'in bahkan rahimahullah, saat beliau sudah tua dan ya, usianya sudah, ditanya mada bakiyat min syahwatika, apa yang tersisa dari syahwatmu, syahwat artinya apa yang masih kamu inginkan di dunia ini, apalagi yang masih kamu berharap dan ambisi untuk kamu bisa peroleh di dunia ini. Sudah istilahnya meninggal ajalnya, tinggal menunggu ajal. Maka jawab Imam Yahya, hanya dua kata beliau, sanadun ali wa baitun khali. Sanad yang ali masih diharapkan, karena tadi keutamaannya semakin kecil kemungkinan salah, semakin dekat dengan Rasul SAW. Wa baitun khali, dan rumah yang kosong yang dimaksud agar beliau di situ lebih bisa khusyuk ibadah, tidak terganggu oleh hiruk pikuk penghuninya, lebih nyaman dalam ibadahnya. Al-muhim, tadi yang beliau sebutkan salah satunya adalah as-sanad al-ali, masih diharapkan sangat oleh para a'immah. Nah, al-muhim, ini salah satu bukti orang ini jauh-jauh dari Madinah datang ke Dimashq untuk menemui Abu Darda, untuk langsung mau mendengar dari Abu Darda hadis yang Abu Darda riwayatkan dari Rasulullah SAW. Kedua, ini juga menunjukkan kepada kita ihtimam, kepedulian dan perhatian para ulama salaf dalam hadis. Mereka enggak asal riwayatkan begitu saja. Jadi pokoknya hadis ini Abu Darda yang riwayatkan. Qala Rasulullah, qala Rasulullah. Asal sebutkan qala Rasul, enggak demikian salaf. Lihat orang ini. Enggak terima, dia enggak puas. Selama ini masih ada perantara, dia kejar Abu Darda. Sehingga dia yakin ketika membawa hadis ini, haddathani Abu Darda qala sami'tu Rasulullah yaqul, pasti langsung dia temui Abu Darda. Beda kalau itu dengan perantara, kekhawatiran dan ini. Tapi tentunya seperti para ulama sebutkan, Ibnu Salah, Suyuti dan yang lain, yang terpenting dan intinya adalah ruwat, thiqatur ruwat, itu yang segalanya. Perawinya thiqah, perawinya udul. Nah, sehingga itu yang lebih diutamakan ketimbang ada sanad ali tapi kadzab di situ misalnya. Perawinya pendusta, betul memang pendek, dekat, tetapi pendek, perantara, perawi yang ada di situ perawi yang sangat lemah atau bahkan kadzab, maka itu tidak diharapkan dan tidak diinginkan oleh mereka. Yang segala-galanya kethikoan perawi, walaupun agak panjang, agak nazil, selama perawi-perawinya terpercaya, udul, maka itu yang diinginkan. Terkait sanad Ali, kalau yang dibicarakan adalah ashab kutub as-sittah, maka perlu diketahui bahwa yang tertinggi sanad Ali, tertinggi yang dimiliki oleh mereka Bukhari Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah adalah thulatsi. Thulatsi artinya antara mereka, antara Bukhari, antara Abu Dawud dengan Rasul SAW hanya 3 orang. Tentu sudah sangat tinggi. Antara mereka dengan Rasul SAW hanya 3 perawi, hanya 3 perantara, sahabat, tabi'in, atau tabi'in, Bukhari sudah. Imam Ahmad pun demikian, dan di syarah tersendiri seperti As-Safarini ini punya syarah thulatsiyat Imam Ahmad dalam musnadnya. Adapun ada beberapa hadis yang mereka riwayatkan thulatsi. Ibnu Majah juga tertinggi yang ada pada beliau thulatsi, 3 perantara. Ada 4 hadis, saya enggak lupa, 4 atau 5 hadis dibawakan oleh Ibnu Majah dengan thulatsi, antara beliau dengan Rasul 3 perantara. Itu pun semuanya dengan sanad yang sama, cuma terulang saja dalam beberapa hadis yang berbeda. Terulang, diulang lagi oleh Ibnu Majah 3 kali atau 4 kali dengan sanad yang sama, dan itu pun ulama sebutkan dhaif di Ibnu Majah. Tapi tadi menunjukkan bangga beliau masih punya sanad thulatsi, bahkan dengan Rasulullah SAW cuma 3 perantara. Kita saja yang di zaman seperti ini sudah abad ke-15 Hijriyah, nah, kalau punya sanad, bangganya, senangnya ya, minta ijazah, minta ini supaya punya sanad. Berapa orang antara kita dengan Rasul? Tapi sebagian di umat ini masih terjaga sanadnya, sehingga punya sanad sampai Ibnu Katsir, punya sanad sampai Bukhari, sampai Muslim, Nasa'i dan seterusnya. Berapa perantara sudah yang jelas, nggak karuan banyaknya. Dan di dalamnya nggak semuanya udul, thiqat, masa belakangan seperti yang ulama sebutkan. Dan bukan untuk riwayat, memang sebatas untuk kebanggaan. Ini bangga, orang senang punya sanad, punya riwayat antara dia ketika meriwayatkan hadis Bukhari atau yang semisalnya. Hal muhim itu terkait ulu sanad di dalam hadis. Kembali kepada hadis, Abu Darda meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma salakallahu bi tariqan ilal jannah. Kalau diperhatikan hadis, Rasulullah katakan tariqan nakiro, isim nakiro dalam konteks syart, fisiyak syart, man salak. Itu menunjukkan keumuman. Keumuman artinya cara apapun yang dia tempuh untuk mendapatkan ilmu. Bisa itu dengan rihlah ke sana kemari untuk cari ilmu, datangi satu majelis, satu alim ke alim yang lain. Salah kata rikon. Bisa dengan dia membaca mutola'ah, salah kata rikon, untuk dia dapat ilmu. Bisa dia dengan mendengar, apalagi zaman seperti sekarang ada live streaming atau apalah semisalnya online. Salaka torikon, torik apa saja. Rasul gak tentukan harus jalan ini, jalan apapun yang dia tempuh untuk mendapati ilmu. Masuk semuanya di dalam hadis. Makanya Rasul sebutkan nakirah, tariqan. Yatlubu fihi ilman. Ilman juga nakirah, menunjukkan umum. Tidak harus itu ilmu yang banyak, tidak harus itu yang lama, walaupun hanya sedikit, sebentar. Salah kata rikan, yaltamisu fihi ilman, ilman nakiroh, agar tidak dikatakan misalnya ufadilah ini keutamaan jalan ke surga, di malaikat meletakkan sayapnya, istighfar. Ini hanya bagi orang yang lama tahunan belajar nuntut ilmu. Tidak harus. Rasul katakan ilman, walaupun sedikit ilmu yang kamu pelajari, walaupun sejenak. Wa innal malaikata latadha'u ajnitahataha ridhon li talibil ilm. Dan para malaikat pun meletakkan sayap-sayap mereka karena ridho dengan para penuntut ilmu. Tawadhu'nya para malaikat alaihimussalam. Dan kita tahu malaikat makhluk besar, makhluk mulia, makhluk suci, dimuliakan oleh Allah. Yang seperti itu pun tawadhu kepada para penuntut ilmu. Bahkan mereka letakkan sayap-sayap mereka karena ridhonya, senang dengan para penuntut ilmu. Dan hanya hadis ini, tentunya ini perkara gaib, kita enggak tahu apa yang dilakukan malaikat kecuali dengan berita dari Allah atau Rasulnya. Dan hadis ini menyebutkan wajib diimani bahwa para malaikat benar-benar meletakkan sayapnya ridho kepada para penuntut ilmu. Dan hanya dalam hadis ini disebutkan malaikat meletakkan sayap mereka. Tidak ada yang lain. Makanya enggak ada. Para malaikat tidak meletakkan sayapnya kepada ashabu dunia, para pengejar dunia, Nah, malaikat enggak meletakkan sayapnya untuk meridhoi mereka misalnya, senang dengan mereka, enggak ada. Wala para malaikat juga meletakkan sayapnya kepada muluk wal ruasa, para penguasa, para raja di raja di dunia. Malaikat enggak meletakkan sayapnya untuk mereka. Wala juga para pedagang, pembisnis, dalam transaksi perdagangannya di majelis dagangnya, malaikat enggak meletakkan sayapnya untuk mereka. Bahkan para ubad, ahli ibadah, yang ibadah tekun, mungkin di masjid, mungkin di musola rumahnya, baca Quran, sholat malam, tahajud, puasa siang, malaikat gak meletakkan sayapnya untuk mereka. Padahal ahli-ahli ibadah. Wala mujahidin fisabilillah hatta. Tidak ada keutamaannya sampai seperti ini. Yang berjihad, urusannya nyawa, darah, para malaikat enggak meletakkan sayapnya untuk mereka. Dan yang lain-lainnya, macam-macam orang banyak, enggak ada. Satu-satunya yang Rasulullah kabarkan shalawatu rabbi wasalamuhu alaihi, bahwa para malaikat meletakkan sayapnya karena ridho, senang, hanya kepada para penuntut ilmu. Padahal sayap malaikat besar, sampai menutupi ufuk alaihimussalam. Hanya para penuntut ilmu, cintanya para malaikat, senangnya para malaikat kepada thullabul ilm yang menuntut belajar ilmu syar'i. Hanya mereka satu-satunya yang Rasul kabarkan malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Dan itu fadilah besar. Oleh karena itu Ibnu Abbas sangat semangat berusaha duduk, datang di majelis para sahabat kibar untuk dapat ilmu dari mereka. Sampai-sampai seseorang melihat semangatnya Ibnu Abbas, kata sebagian ansar kepada Ibnu Abbas, atadhunnun nas bihajatin ilai, kamu kira orang butuh padamu? Masih banyak sahabat, masih banyak ada fulan, fulan, fulan. Ini ngapain kamu sesemangat ini? Ada apa kamu datang dari majelis yang satu ke majelis lain? Datangi sahabat yang ini, datangi sahabat yang itu, tanya ke sini, tanya ke situ, ada apa? Orang butuh ini, tanya ini, tinggal datang ke sahabat ini, sahabat itu, selesai. Orang gak butuh padamu. Begitu. Tapi Ibnu Abbas gak peduli, terus semangatnya duduk, mendatangi, tanya kepada para sahabat yang kibar. Dan tidak lama, 20 tahun kurang lebih, tiba-tiba saja Ibnu Abbas menjadi maraji, salah satu referensi dan marjiah penting, rujukan umat dalam agama. Tanya ke Ibnu Abbas. Tidak hanya itu, bahkan sebagian dari kibar sahabah, para senior-senior para sahabat, sebagian mereka butuh kepada Ibnu Abbas, tanya ini maksudnya apa, bagaimana makna ini dan seterusnya. Berubah sekarang, yang dulunya dikatakan ada apa kamu belajar, ada apa kamu semangat, ngapain, banyak orang alim, banyak ini, banyak ustadz, banyak ini, orang mau tanya tinggal datang ke situ, enggak butuh padamu, sehingga membuat dia asal-asalan, membuat dia belajar semaunya, seada waktunya, sisa waktu datang-datang, enggak ya enggak apa-apa, banyak ulama, banyak ini, ngapain belajar, kan begitu. Yes, enggak usah terlalu semangat, enggak usah terlalu ini. Ibnu Abbas enggak pedulikan. Terus beliau semangat. Dan enggak lama Allah jadikan beliau merjak penting di umat ini. Tempat mereka bertanya, tempat mereka minta fatwa. Bahkan para sahabat sendiri tanya dan kembali kepada Ibnu Abbas karena sumber keilmuan yang luar biasa yang Allah berikan pada beliau. Oleh karena itu tidak boleh orang itu meremehkan ilmu atau bersuudzon terhadap ilmu. Mungkin sekarang kamu suudzon atau meremehkan, buat apa ilmu ini, anak enggak butuh. Dan enggak ada orang tanya ilmu ini. Membuat kamu pesimis atau enggak semangat untuk mempelajarinya, untuk menekuninya. Sementara kamu enggak tahu. Setahun, dua tahun, lima, sepuluh tahun, wallahualam, ternyata di waktu itu sangat dibutuhkan ilmu itu. Orang mencari-cari. Makanya tidak boleh ada ilmu yang diremehkan. Tidak boleh ada ilmu yang kamu berburuk sangka kepadanya. Al-Muhim, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan segalanya dengan apa yang ia kehendaki, dan itu terjadi pada hambanya. Takdir Allah pasti terjadi. Kalau seorang hamba tidak memiliki ilmu yang cukup, yang semestinya bisa dia pelajari di waktu dia masih longgar, di waktu dia masih punya kesempatan, itu tidak dia ambil peluangnya, maka dia gak akan menjadi orang yang berguna bagi umatnya. Gak akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, seperti tadi, ketika mungkin 2 tahun, 5 tahun ke depannya, atau 10 tahun misalnya, orang butuh. Kalau kamu gak punya ilmu itu, ya orang gak butuh padamu. Orang enggak akan mencari kamu, kamu enggak dipentingkan oleh mereka. Beda kalau ilmu itu ada padamu. Orang butuh. Makanya Allah sebutkan ilmu itu seperti cahaya. Kejahilan itu seperti kegelapan. Allah jadikan itu permisalan karena memang kenyataannya demikian. Orang kalau dalam kegelapan, sekarang kamu misalnya bersepuluh, berdua puluh misalnya, satu kelompok kemah atau kemana, naik gunung wailah apa, gelap malam di tengah hutan sana atau di atas gunung sana, malam jam 1 malam, jam 2 malam, harus turun ke desa terdekat misalnya, kabut gelap kan. Dari 10 orang ini, satu grupmu, satu kelompokmu, gak ada bayang lampu, HP drop semua, lobet semua, gak bisa. Gak ada lampu sama sekali, abadan. Cuman satu orang yang bawa senter, baterai itu lampu. Hanya satu. Kira-kira yang lain ya apa? Mau tidak mau butuh kepada dia. Ngikut. Karena pengin selamat, kepengin cepat segera sampai ke desa terdekat ini, kalau enggak bisa mati, bisa ini. Udah binatang buas dan lain sebagainya. Mereka akan ikut di belakangnya. Kemana orang ini pergi sudah, karena dia yang tahu jalan. Pakai lampunya ini, oh ke sini. Kalau enggak ada lampu ini, bisa kepreset, bisa ke jurang, bisa mati. Harus ada lampu menerangi jalan. Oh ini jalannya setapak ini. Ini ke sini. Nah, ini tadi dari sini. Dari sini kita belok ke kanan. Nah, ada pohon besar, kita ke sini. Ada lampu membantu. Harus mau enggak mau yang lain ngikut di belakangnya kalau pengin selamat. Enggak mungkin saat itu kemudian ada yang sok, jalan saja yang punya lampu, kita cari jalan sendiri, ngeraba-ngeraba. Enggak mungkin. Oh, enggak mau di belakangnya. Begitulah orang yang punya ilmu. Dibutuhkan orang, orang di belakang dia. Orang tanya kepadanya, orang minta fatwa, minta bimbingan, tanya kepadanya. Karena pada dia ilmu, cahaya. Afaman kana ala bayyinatin min rabbihi kaman huwa a'ma. Apakah orang yang di atas kejelasan dari Rabb-nya, apakah sama dengan orang yang buta, dalam keadaan dia buta, tidak tahu menau? Tentu jauh berbeda. Yang ini punya ilmu, punya kejelasan, penerangan. Yang ini dalam kebutaan, dalam kegelapan. Al-Muhim, seperti yang beliau sebutkan, adab di dalam ilmu, karena babnya adalah bab adab. Selain kamu tahu fadilahnya ilmu, jangan kamu sepelekan ilmu. Jangan kamu bersuudzon kepada ilmu. Kamu enggak tahu kapan itu akan dibutuhkan. Pelajari dengan sungguh-sungguh. Mungkin sekarang kamu enggak teranggap. Mungkin sekarang kamu dianggap dipandang sebelah mata. Tapi esok dan ini, di saat itu orang yang sekarang mapan, yang sekarang hidupnya begini begitu, akan kamu dapati saat itu kamu menjadi orang yang mulia, kamu menjadi orang yang ditunggu, diharapkan, dimuliakan orang. Sementara mereka jadi orang-orang pinggiran, berbalik. Karena yang menetap, yang dibutuhkan orang hanyalah ilmu. Wa amma ma yanfa'un nas fa yamkuthu fil ard. Yang kekal, abadi, menetap di muka bumi adalah yang manfaat bagi manusia. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.